datang malam terang dengan lagu angin dingin menghempaskan daku ke pantai alami. Sedap nyaman indah nian membimbing Dewi nuju ke taman asmara terlenalah oh daku cerita dunia malam penuh keindahan serta kepalsuan namun yang abadi satu hanya malam dengan bulan bintang angin dingin menghempaskan daku ke pantai alam mimpi nyaman indah nian membimbing Dewi nuju ke taman asmara terlenalah oh daku akan cerita dunia malam penuh keindahan serta kepalsuan namun yang abadi satu hari.